بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan Al-martabatu thaniyatu, tingkatan yang kedua dari agama ini. Al-imanu, keimanan. Wahuwa bid'un wa sab'una syu'batan, yaitu 70 dan sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallahu, maka cabang yang paling tingginya adalah ucapan La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariqi, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun-rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruknya. والدليل على هذه الأركان الستة, dan dalil yang menunjukkan 6 rukun ini adalah قوله تعالى, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian, menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. وَدَلِيلُ الْقَدَرِ, dan dalil yang menunjukkan keimanan dengan takdir, قَوْلُهُ تَعَالَى, firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ. Sesungguhnya, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Al-martabatu thalithatu, tingkatan yang ketiga dari agama ini, al-ihsanu, ihsan, ruknun wahidun, terdiri dari satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Kemudian apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh ia melihatmu. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan bertawakallah engkau kepada yang maha mulia lagi maha penyayang, yang melihatmu tatkala engkau berdiri untuk melaksanakan salat, dan melihat gerak-gerikmu di tengah-tengah orang-orang yang sujud. Sesungguhnya ia Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ الْآيَةَ. Dan dalam urusan apapun kalian, ayat manapun dari Al-Quran yang kalian baca, amalan apapun yang kalian lakukan, ana ulangi penerjemahannya, dan tidaklah kalian berada, dan tidaklah engkau berada pada suatu urusan pun, dan tidaklah engkau membaca satu ayat pun dari Al-Quran, dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan pun, melainkan kami menyaksikan kalian tatkala kalian melakukannya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Imanu huwa ma yata'allaku bil-qulubi minat tasdiqi billahi wa annahu rabbul alamina وأنه هو المستحق للعبادة. Keimanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan qalbu-qalbu, berupa membenarkan Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb semesta alam, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Wattasdiqi bil malaikati wa bil kutubi wa bil rusuli wa bil ba'thi ba'da al mauti wal jannati wan nari wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan membenarkan para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kebangkitan setelah kematian, jannah dan neraka, serta takdir baik maupun buruknya. Kullu hadha yata'allaku bil qulubi. Semua ini terkait dengan qalbu. Fahuwa aslun minal usul allati la budda minha. Maka itu merupakan landasan di antara landasan-landasan yang harus dipenuhi. Fala islama illa bi imanin. Maka tidak ada Islam kecuali dengan keimanan. Wala imana illa bi islamin. Dan tidak ada keimanan melainkan dengan Islam. Perlu difahami ya ikhwan, tatkala iman dan Islam disebutkan kedua-duanya, maka yang dimaksud dengan iman adalah amalan yang terkait dengan qalbu, keyakinan qalbu. Adapun Islam amalan lahir. Ini kalau dua-duanya disebutkan semuanya seperti dalam paragraf ini. Fala budda min hadza wa hadza. Maka harus ada iman maupun Islam. La budda min islamil jawarihi wa la budda min islamil qulubi wa imaniha. Harus ada di dalam diri seorang hamba Islamnya anggota badan, yaitu dengan amalan anggota badan. Dan harus ada pula Islamnya qalbu, amalan qalbu. Dan harus ada pula keimanan qalbu, i'tiqad, keyakinan, akidah. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara iman dan Islam di dalam kitabnya yang agung. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. Dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kedua-duanya seluruhnya, Islam dan iman. Fal islamu huwa al-inqiyadu adh-dhahiru bi ta'atillahi wa tarki ma'siyatihi. Maka Islam yaitu ketundukan lahir dengan mentaati Allah azza wa jalla dan meninggalkan kemaksiatannya. والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. Sedangkan keimanan mencakup amalan-amalan batin yang terkait dengan qalbu-qalbu dan pembenarannya. ويطلق الإسلام على الإيمان ويطلق الإيمان على الإسلام. Dan disebutkan Islam bermakna iman. Dan disebutkan iman bermakna Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Fa'idha qila al-imanu ammal jami'ah. Maka apabila disebutkan iman, dia mencakup seluruhnya. Seluruhnya yaitu amalan lahir maupun batin. Namun ini apabila iman disebutkan secara sendirian. Wa idza qila al-islamu 'amma al-jami'a aidan. Dan apabila disebutkan Islam, maka ia mencakup seluruhnya juga, yaitu amalan lahir maupun batin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina 'inda Allahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Fayummu ma yata'allaqu bil batini wadh-dhahiri. Maka Islam di sini mencakup yang terkait dengan batin maupun lahir. Karena disebutkan di dalam ayat ini Islam saja. Tatkala disebutkan secara bersendirian, maka ia mencakup Islam maupun iman, mencakup amalan lahir maupun batin. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع. Dan demikian pula iman apabila ia disebutkan secara bersendirian tanpa ada penyebutan Islam, maka ia mencakup seluruhnya, mencakup Islam dan iman, mencakup amalan lahir maupun batin. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi. Iman terdiri dari 70 dan sekian cabang, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Fal imanu huna ya'ummul jami'a, maka iman di dalam hadis ini mencakup seluruhnya, amalan lahir maupun batin. Kenapa bisa demikian? Karena disebutkan secara bersendirian tanpa ada penyebutan Islam. فَيَعُمُّ أَرْكَانَ الْإِسْلَامِ وَيَعُمُّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَعُمُّ الْبَاطِنَةَ كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ الْإِحْسَانَ. Maka iman di dalam hadis tersebut mencakup rukun-rukun Islam, mencakup seluruh amalan lahir, sebagaimana iman di dalam hadis tersebut mencakup pula amalan-amalan batin, sebagaimana ia mencakup pula ihsan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.